أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. أما بعد, kita akan menjelaskan keterangan dari Imam Ahmad, orang yang bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi membawa dosa besar yang diancam dengan neraka. Kemarin kita telah sebutkan pengertian dari dosa besar. Batasnya bagaimana? Semua dosa yang di situ ada ancaman khusus, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ancamannya di dunia dalam bentuk apa? Hukuman had. Hukuman had atau ta'zir. Kalau ancaman di akhirat bermacam-macam, yang intinya adalah ancaman neraka. Kemudian fa'idha lakiyal abdu allaha bidan bin yajibulahun nar, halaman 199. Betul. Terus dua, al-halatul ula. Nah, berikutnya beliau menjelaskan, annalladzi mata musiran ala dambi lahu thalathu halatin. Orang yang meninggal dalam kondisi masih melakukan perbuatan dosa, di sana ada tiga keadaan. Yang pertama, ayyatuba, fahadha yatubullahu alaih. Yang pertama dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Kemudian yang kedua, alla yatuba, dia belum bertobat namun sudah mendapatkan hukuman had. Maka orang semacam ini mendapatkan ampunan dosa karena hukuman had menjadi apa? Kafarah. Menjadi kafarah, penebus dari kesalahannya. Dan yang ketiga, alla yatuba wala yuqama alaihi al-had. Dia belum bertobat dan belum ditegakkan atau belum dihukum. Maka orang semacam ini tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Bisa Allah ampuni, bisa Allah siksa. Karena itulah pengertian yang wajib, pengertian amal wajib yang benar, bukan siapa yang mengerjakan dapat pahala dan siapa yang meninggalkan dapat dosa. Tapi di situ ada kata yang perlu disisipkan, siapa yang mengamalkannya dijanjikan pahala, dan siapa yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan hukuman. Berhak artinya bisa jadi digugurkan oleh Allah dan bisa jadi diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wa man laqiyahu wa huwa kafirun adzabahu wa lam yaghfir lahu. Dan barang siapa yang ketemu Allah dalam kondisi kafir, maka Allah akan menyiksanya dan Allah tidak akan mengampuninya. Artinya orang kafir tidak ada celah baginya apabila dia ketemu Allah dengan membawa kekufuran yang akbar atau syirkul akbar, fahadha mukhalladun finnar, maka dia kekal di neraka. Tidak ada celah untuk selamat dari azab Allah meskipun dia menghendaki untuk menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, maka ini sama sekali tidak bermanfaat baginya. Dan tidak ada seorang pun orang kafir yang bisa membebaskan dirinya dari azab Allah. Karena itulah Imam Ahmad menegaskan, siapa yang mati dalam kondisi kafir, Allah pasti akan menyiksanya dan tidak akan memberikan ampunan untuknya. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya orang kafir, andaikan mereka memiliki bumi dan segala isinya, wa mithlahu ma'ahu, dan semisal dengan bumi yang juga sekaligus beserta isinya. Artinya kalau orang kafir itu punya bumi seisinya dua kali, liyaftatu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk bisa digunakan menebus dirinya dari siksa di hari kiamat, ma tuqbilu minhum, niscaya itu tidak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan. betapa bahayanya kekufuran, sampai usaha manusia untuk memiliki kekayaan sebesar bumi seisinya dua kali sama sekali tidak memberikan manfaat baginya jika dia ingin menebusnya. Yurituna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha. Mereka ingin keluar dari neraka namun mereka tidak bisa keluar dari neraka. Wa lahum adzabun muqim, dan mereka mendapatkan azab yang abadi. Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang meninggal dalam kondisi kafir, fala yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaba, maka tidak diterima dari mereka emas sepenuh bumi, walau istadabi, andai mereka hendak menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin, dan mereka mendapatkan siksa yang menyakitkan dan tidak ada yang menolong orang-orang kafir. Sungguh betapa bahagianya orang yang beriman dan betapa besarnya nikmat iman. Kita sama-sama punya akidah, namun akidah yang kita miliki dibenarkan oleh Allah dan bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Berbeda dengan akidahnya orang kafir, akidah mereka disalahkan oleh Allah dan mereka mendapatkan hukuman yang abadi di hari kiamat. Kemudian terdapat beberapa dalil bahwa orang yang bertemu Allah dengan dosa, dengan membawa dosa yang sudah ditegakkan had, annahu yumha anhu dzambu, dosanya diampuni. Dan siapa yang ketemu Allah sementara belum ditegakkan had, fahuwa tahta masyiatillah, maka dia di bawah kehendak Allah. Ada yang diampuni dan ada yang tidak diampuni. Insya'a 'adzabahu wa insya'a 'afa anhu. Jika Allah berkehendak, Allah bisa menyiksanya, dan jika tidak, Allah bisa mengampuninya. Famin hadhil atillah, di antara dalil itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari Ubadah ibn Samit. Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, dan di sekitar beliau ada banyak sahabat. Bayyuni ala alla tusyriku billahi syai'a. Berbaiatlah kalian untuk melakukan beberapa hal. Dan baiat adalah berjanji setia dalam rangka taat kepada yang dibaiat. Yang pertama, alla tusyriku billahi syai'a. Kalian tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wala tusyriku wala taznu. Jangan mencuri dan jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aitikum wa arjulikum. Dan jangan membawa kedustaan yang kalian perbuat antara tangan dan kaki kalian. Maksudnya apa? Jangan membuat kedustaan dalam masalah perzinaan. Ngakunya ini anaknya padahal bukan anaknya, dan itu anak hasil zina. Antara tangan dan kaki itu apa? Kemaluan. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah kalian bermaksiat mengingkari dalam perkara yang ma'ruf. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memenuhi semua ini, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang melanggar dari salah satu pelanggaran di atas, mulai dari mana? Sariqah, mencuri, zina, membunuh anak, dan berzina atau menuduh orang lain berzina, al-qadab. Barang siapa yang melakukan pelanggaran di atas, fa'uqiba fid dunya, lalu dia mendapatkan hukuman di dunia, fa'uwa kafaratun lahu, maka hukuman itu menjadi kafarah baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah, dan siapa yang melakukan perbuatan di atas kemudian Allah sembunyikan sehingga dia tidak mendapatkan hukuman, fa huwa ilallah, maka Allah yang memutuskan. In syaa'a 'afa'anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah bisa mengampuni, dan jika tidak, Allah bisa menghukumnya. Wa in syaa'a 'aqabahu, dan jika Allah berkehendak, Allah bisa memberikan iqab, bisa memberikan hukuman. Fabayatuhu ala dzalik, kata Ubadah bin Samit, dan aku pun membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan semua hal di atas. Dan bayat, karena ini sifatnya adalah berjanji setia untuk taat kepada yang dibayat, maka isi bayat antar masing-masing orang atau masing-masing sahabat itu berbeda, tergantung dari siapa yang dibayat. Ada sebagian sahabat yang dibayat melakukan A, ada yang melakukan B. Salah satunya ada sahabat yang dibayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta wa alla yas'alanna syai'an, untuk tidak meminta kepada orang lain sepeser pun, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa peserta bayat yang ada di tempat itu, sehingga mereka selama hidup enggak pernah minta tolong, enggak pernah minta bantuan, enggak pernah minta apapun dari orang lain. Sampai ada salah satu peserta bayat ini yang naik unta, kemudian cemetinya jatuh, padahal di bawah ada orang, dia enggak minta tolong tapi turun ambil sendiri terus naik, karena Nabi SAW pernah membayatnya untuk tidak minta apapun kepada orang lain. Ya, ini beberapa penjelasan tentang dosa besar. Berikutnya, bagaimana dengan kufur asghar atau syirik asghar atau nifaq asghar? Kalau nifaq asghar, ini masuk dalam kabir, dosa besar. Apa itu nifaq asghar? Semua perbuatan atau nifaq amali yang menjadi ciri khas orang munafik. Seperti apa? Berdusta, berbohong, tidak amanah, apalagi curang dan seterusnya. Karakter-karakter orang munafik yang bisa jadi dilakukan oleh kaum mukminin. Kemudian untuk kufur asghar dan syirik asghar, apakah diampuni oleh Allah ataukah tidak? Di sana ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan syirik asghar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk pendapat Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Mereka mengatakan bahwa syirik asghar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana syirik asghar ini nasibnya kalau tidak diampuni oleh Allah? Maka di hari akhir ada dua kemungkinan. Yang pertama, yadhabu bil muwazanah. Syirik asghar bisa hilang, bisa berkurang dengan mizan. Ketika ada orang yang punya banyak pahala, kemudian dia ditimbang antara syirik asghar yang dia miliki dengan pahala yang dia miliki, ternyata tetap berat syirik asghar, maka kualitas dosa syirik asghar ini berkurang dengan apa? Pahala yang dia miliki. Tapi kalau pahalanya besar, bisa mengalahkan, syirik asghar bisa hilang. Kemudian yang kedua, tidak bisa hilang dengan muwazanah, tapi bisa hilang dengan hukuman, namun tidak kekal, sehingga dia berhak untuk mendapatkan siksa di neraka, tapi tidak kekal sampai dosa syirik asghar-nya habis. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa syirik asghar tahtal masyiah, sebagaimana dosa besar. Kalau pendapat pertama tadi berdalil dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, ketika dia disekutukan. Dan ay yushraka bihi adalah masdar muawwal, yang di situ sifatnya nakirah. Sehingga kalimatnya adalah innallaha la yaghfiru, atau di sini sifatnya ma'rifat, innallaha la yaghfiru asyirka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni segala bentuk kesyirikan terhadap dirinya, baik besar maupun kecil. Ini keterangan Syekhul Islam. sehingga beliau berpendapat bahwa syirik asghar juga masuk dalam cakupan ayat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan syirik asghar tahtal masyiah. Dan ini pendapat Asy-Syaukani di antaranya, dan beliau memahami bahwa semua ancaman kekal di neraka yang Allah berikan untuk pelaku syirik adalah berlaku untuk syirik akbar. Karena ungkapan kata syirik dalam Al-Quran maknanya adalah syirik akbar, bukan syirik asghar. Sementara kita memahami makna ayat sesuai dengan zahirnya, mengingat makna ayat zahirnya adalah syirik akbar, maka kalimat kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah kita bawa pada makna zahir. Wallahu a'lam, insyaallah yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, bahwa kata syirik dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah syirik besar dan bukan syirik kecil. Karena ancaman syirik yang Allah berikan dalam Al-Qur'an itu ancaman syirik yang ditujukan kepada siapa? Orang kafir di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ar-rajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsin. Rajam itu benar, wajib untuk kemudian diakui bagi orang yang berzina, waqad uhsin, sementara dia sudah muhsan. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata Imam Ahmad, war-rajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsin. Dan rajam itu benar bagi orang yang berzina dan sementara dia sudah muhsan. Idza tarafa aw qamat 'alaihi bayyinah, apabila dia mengakui perbuatannya atau ada bukti. Faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad rajamat al-a'immatur rasyidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam dan para khulafaur rasyidun juga pernah merajam. Kenapa ini beliau sampaikan? Kita jika perhatikan, hukum yang paling berat untuk diamalkan oleh manusia adalah satu ini, hukuman rajam bagi pelaku zina. Berat bagi pelaku dan berat bagi pelaksana. Yang namanya manusia, pasti yang namanya perasaan manusiawi, siapapun dia akan punya. Kalau kemudian membunuh dalam tempo yang cepat, orang itu bisa masih punya kekuatan untuk tega. Tapi kalau membunuh dengan cara pelan-pelan, dilempari batu sedikit demi sedikit, yang rasa sakitnya itu bisa lebih parah, lebih menyakitkan, kemudian mungkin darah yang keluar lebih banyak, suasananya lebih tragis dan menakutkan, orang kebanyakan tidak tega melakukannya, tidak kuat untuk melihatnya. Karena itulah rajam, kenapa kok batasnya itu bukan pakai hitungan batu, tapi batasnya pakai mati? Karena kalau batasnya pakai hitungan batu, nggak jelas, nggak pasti. Misalnya dirajam pakai 1000 batu, ini nggak pasti, bisa mati, bisa hidup. Sementara hukuman itu harus pasti, semuanya harus terukur. Tidak ada hukuman yang di situ sifatnya gambling, untung-untungan. Sehingga batasan yang Allah berikan untuk rajam adalah batasan yang pasti sampai mati, terlepas dari jumlah batunya, termasuk bagaimana cara mereka merajam, bisa dengan jarak dekat, bisa dengan jarak pendek. Kemudian di sini kata beliau, anna man zana wa qad uhsin, orang yang berzina dan telah muhsan. Dan orang bisa disebut muhsan, syaratnya ada dua. Pertama, telah melakukan pernikahan yang sah. Yang kedua, telah melakukan hubungan badan. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, dia belum muhsan. Misalnya dia sudah pernah berzina, tapi kemudian berzina yang kedua, muhsan atau tidak? Tidak, ini tidak muhsan. Disebut muhsan itu jika dia sudah pernah menikah dan yang kedua pernah melakukan hubungan. Kemudian syarat untuk bisa ditegakkannya rajam, di sini kata Imam Ahmad, beliau menyebutkan dua, yang pertama i'tiraf, pengakuan dari pelaku. Yang kedua qamat 'alaihil had, ada bukti, yaitu saksi yang menyatakan bahasanya si fulan telah berzina. Kemudian bisa kita tambahkan dhaharul hamlu minal mar'ah, kalau ada wanita yang hamil sementara dia tidak punya suami dan dia sudah menikah. Ini diketahui suaminya sudah meninggal atau sudah cerai, dari batas sejak cerai sampai dia melahirkan tidak memungkinkan di situ ada hubungan dengan suaminya. Maka berarti hamilnya itu dari zina. Wa kanat muwafaqatan 'ala zina, dan dia mengakui telah berzina. Dan atau wa kanat muwafaqatan 'ala zina, dia setuju melakukan zina, suka sama suka. Walam takun mukrahah, bukan dipaksa, bukan diperkosa. Fa innahum jami'an yurjamun, maka orang semacam ini dirajam. Di antara dalil bahwasanya rajam terjadi dengan pengakuan adalah peristiwa Ma'is, seorang namanya Ma'is, yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan inni zanaitu, ya Rasulullah saya telah berzina. Fa'arada anhu hatta thanna dhalika alaihi arba'a marrat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dapat laporan itu beliau melengos, enggak kubris. Sampai diulangi berapa kali? 4 kali. Pertama menghadap ke arah tertentu datang Ma'is, beliau melengos. Datang lagi Ma'is ke hadapan beliau, saya telah berzina, beliau melengos lagi sampai yang keempat. Andai kan ketika Nabi selang-selang buang muka, kok Ma'is pulang, beres urusan. Nanti Ma'is bertobat, tidak ada istilah rajam. Apakah nanti diampuni oleh Allah atau tidak, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian falam masyhida ala nafsi arba'a syahadatin, ketika si Ma'is sudah menyatakan bersaksi dirinya telah berzina sebanyak 4 kali, lalu Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, abika junub, kamu gila atau gimana? Orang ini mengatakan, tidak ya Rasulullah. Qala fahal ahsanta, apakah kamu sudah muhsin atau sudah muhsan, sudah menikah? Qala na'am, kata dia ya. Faqala Rasulullah SAW idhabu bihi farjumu, rajam orang itu. Kemudian Ma'is dirajam. Ketika Ma'is dirajam, dia diikat tangannya. Kemudian ketika merasa kesakitan, dia lari. Si Ma'is ini lari sampai akhirnya dikejar oleh para sahabat. Terus ada salah satu sahabat yang menemukan tulang, dilemparkan, nancap, mati. Ini peristiwa rajam yang terjadi pada Ma'is, dan ketika itu Nabi SAW mengingatkan, hala taraktumuhu fataqallaha thumma yatubullahu alaih, kenapa kok enggak kalian tinggalkan saja, jangan dikejar, nanti barangkali dia akan bertobat kepada Allah dan Allah akan menerima tobat. Kemudian yang lebih sangar lagi, peristiwa yang dialami wanita Romidiyah. I'tarafat farujimat, dia mengaku berzina dalam kondisi hamil. Ya Rasulullah, saya hamil dari hasil zina. Kemudian Nabi SAW meminta pulang sampai anakmu lahir. Andaikan orang ini pulang, enggak balik, selesai urusan. Nanti tinggal masalah dia dengan Allah, banyak bertobat dan tahtal masyiah. Sampai kemudian anaknya lahir, dia bawa, ya Rasulullah saya telah melahirkan, bawa pulang anakmu sampai dia bisa makan. Kemudian setelah 2 tahun disampai, dia bawa anaknya ke hadapan Nabi SAW sambil dikasih roti. Ya Rasulullah, lihat, anak saya sudah bisa makan roti, tolong rajam saya. Nabi SAW tidak ingin hukuman itu mengenai yang tidak bersalah. Kalau ibunya dirajam, dibunuh, sementara anaknya belum disapih, padahal anaknya punya hak untuk diberi ASI, maka ada unsur kedzaliman bagi anak. Sehingga anak dia mendapatkan hak untuk mendapatkan ASI dari ibunya sampai disapih, sampai dia bisa makan. Kemudian baru ibunya dirajam. Hak asuhnya bagaimana? Orang lain. Hak asuh tidak hilang. Hak asuh dibekal oleh orang lain meskipun anak ini tidak punya ibu. Nah, ibunya mati dirajam. Kita bisa bayangkan ketika dia dirajam di hadapan anaknya, sehingga hukuman yang dia terima lahir batin. Kalau mak di sini lebih ringan, dia lelaki, tidak punya tanggungan anak. Sementara wanita Romidia posisinya lebih berat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan, lakata bataubatan lau kusimat ala ahli maksin ala ahli muksin lau kusimat. Si wanita Romidia ini telah melakukan tobat yang luar biasa. Andaikan kualitas tobatnya itu diberikan kepada ahli mukus, tukang-tukang penarik pajak, maka Allah akan sampai bisa mengampuni mereka saking berkualitasnya tobatnya si wanita Romidia. Kemudian pula yang terjadi pada lelaki Yahudi dan wanita Yahudi ya, lamma tarofa, ketika mereka mengakui telah berzina, raja mahukuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hukum Taurat. Ada dua orang Yahudi yang diarak di tengah kampung sambil dicemong-cemong warna hitam ya, dibedai warna hitam mukanya. Kemudian dipukuli punggungnya sambil diarak di tengah kampung, laki dan perempuan. Kemudian Nabi SAW melihat kejadian itu dan beliau tidak tahu ini apa. Jawab mereka, ya Rasulullah, seperti inilah apa yang kami perbuat untuk orang yang sudah berzina. Lalu Nabi SAW minta tolong datangkan Taurat. Lalu mereka mendatangkan Taurat, dan ketika itu ditaruh kursi. Terus Taurat ditaruh kursi. Nabi SAW minta ditaruh kursi. Dan ini jadi adab ketika kita belajar Al-Quran, maka jangan ditaruh tanah, jangan ditaruh lantai, tapi ditaruh tempat yang agak tinggi. Kemudian Rasulullah SAW meminta di situ tolong tunjukkan ayat rajam. Tapi mereka menutupinya dengan, nah, ya Rasulullah silahkan baca. Satu ditutup, enggak ada ayat rajam. Lalu Nabi SAW diberitahu oleh siapa? Abdullah bin Salam. Ya Rasulullah minta tangannya diangkat. Diangkatlah tangannya dan di situ ada ayat rajam. Akhirnya ditegakkanlah rajam. Yang ini jadi dalil oleh sebagian ulama bahwa penganut agama yang lain ketika mereka tinggal di negeri Muslim, selama itu agama Samawi, terkadang sultan imam dibolehkan untuk menggunakan syariat mereka dalam masalah pelanggaran. Kemudian yang kedua, atau satu lagi rajam yang dilakukan oleh Nabi SAW, kejadiannya tentang apa? Ada seorang pembantu lelaki yang dia berzina dengan istri majikannya. Kemudian kepergok suaminya, marah ini suaminya, dan mengusir ini pembantu, bahkan mau dibunuh. Akhirnya bapak si pembantu ini datang sambil membawa kambing. Ini kambing beberapa ekor saya serahkan sebagai tebusan karena anakku telah berzina dengan istrimu. Kemudian ini dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kembalikan kambingnya. Dan si pembantu anak ini, si lelaki pembantu ini dicambuk 100 kali. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Anis untuk menemui wanita tadi. Fa'ini tarafat farjamha. Kalau dia mengakui, maka rajamlah wanita tadi. Andai kan tidak mengakui, dia tidak dirajam. Kita bisa lihat dalam kasus Ma'is, wanita Gomitia, Nabi SAW tidak mencari pasangannya. Ketika Ma'is dihukum, Ma'is tidak ditanya, wanitanya siapa kamu berzina? Pokoknya ada ya Rasulullah. Pokoknya ada pasangannya, ya mesti ada pasangannya. Nabi SAW tidak nyari-nyari siapa pasangannya. Sekarang sekalian dirajam kan? Seperti itu pula yang terjadi pada wanita Gomitia. Nabi SAW juga tidak tanya, lelakinya siapa yang menghamili kamu? Karena itu, ini diambil kesimpulan dalil para ulama, al-iktiraf hujjatun qasirah. Al-iktiraf hujjatun qasirah. Pengakuan itu dalil yang sifatnya terbatas untuk yang ngaku dan tidak berlaku bagi yang lain. Ada orang tiba-tiba datang ke saya, ya. Kemudian dia bilang, saya punya utang sama kamu 100.000. Perlu enggak pengakuan dari saya? Wah, saya enggak merasa pernah ngutangi kamu 100.000. Pokoknya saya yakin saya pernah utang sama kamu 100.000. Ya sudah, mana 100.000? Al-iktiraf hujjatun qasirah. Sehingga tidak harus sepasang. Kalau dia sendiri sudah bilang saya punya utang, ini mau tak bayar 100.000, enggak perlu, ini harus setuju. Setuju enggak setuju? Karena dia sudah ngaku, maka itu menjadi tanggung jawab. Karena al-iktiraf hujjatun qasirah. Ini kok enggak ada nadanya? Sudah masuk Islam. Sudah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Faris.